wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad Ibnu Abi Aufin. Itu yang di nuskohnya saya. Yang di tempat antum ada tambahan ya? Ahmad bin Muhammad. Iya. Hah? Enggak ada. Langsung Ahmad bin Abi Auf. Nah, labas. Qala sami'tu Haruna al-Qazwaini. Barakallahu fikum. Yaqulu lam asma ahadan min ahli al-ilmi bil madinati wa ahli sunani illa wa hum yunkiruna ala man qala al-Qur'anu makhluqun fayukaffirunahu. Harun al-Qazwaini mengatakan, saya belum pernah mendengar dari seorang pun dari kalangan ahli ilm, ulama kota Madinah dan ahli sunnah yang lainnya, melainkan mereka akan mengingkari orang yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, dan mereka juga mengkafirkannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ucapan beliau di sini barakallahu fikum itu jelas menunjukkan penukilan ittifaq, ya, kesepakatan di kalangan ahli ilm. Kalau semua ulama ahli sunnah, ya, terutama yang di kota Madinah, barakallahu fikum, tidak ada seorang pun di kalangan mereka melainkan yang pertama mengingkari orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, mereka semua sepakat, ya, mengatakan orang yang menyebutkan Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Nah, qala Harun, berkata Harun, wa ana aqulu bihadhihi sunnah, maka saya pun akan mengatakan dengan sunnah yang demikian. Nah, jadi beliau mendengar dan mengetahui bahwa ulama-ulama terdahulu sepakat pada dua poin tadi, maka beliau pun mengikuti sunnah tersebut. Wa qala lana Ahmad ibnu Abi Aufin wa ana aqulu bimithli ma qala Harun. Maka berkata kepada kami, kata Imam Al-Ajurri, Ahmad bin Abi Auf, dan saya pun demikian mengatakan hal yang serupa dengan ucapan Harun Al-Qazwaini. Nah, qala ibnu Abi Aufin wa sami'tu Harun yaqulu. Berkata ibnu Abi Aufin, yaitu Ahmad tadi, saya mendengar Harun, yaitu Al-Qazwaini, mengatakan, man waqafa 'alal Qur'ani bisyakki wa lam yaqul ghaira makhluqin fa huwa kaman qala huwa makhluqun. Harun mengatakan, barang siapa yang tawakuf, ya, dia diam, barakallahu fikum, tidak memberikan pernyataan yang tegas al-Quran, ya, terhadap Al-Quran, bisyak, dengan barakallahu fikum keraguan, dan dia tidak mau mengatakan ghairu makhluk, Quran itu bukanlah makhluk, maka dia sama saja seperti orang yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Nah, ya, jadi orang yang hanya mengatakan bagaimana pendapat kamu atau pandanganmu tentang Al-Quran. Dia hanya mengatakan Quran itu ya kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk? Itu di luar jangkauan saya. Ya, dia enggak mau terang-terangan. Makhluk atau bukan makhluk? Ya, sudah jelas ucapan saya. Al-Quran kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk? Sudahlah, jangan banyak bicara. Maka orang yang demikian, itu sama saja dengan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ikhwan ya. Nah. Baik. Karena semata-mata pernyataan Al-Quran kalamullah itu belum cukup. Karena pernyataan itu masih bisa mengandung makna yang tidak benar. Dari sisi mana barakallahu fikum? Dari sisi ketika dia mengatakan Al-Quran kalamullah, itu posisinya sama dengan ketika kita mengatakan Baitullah dan Naqatullah. Ya, rumah Allah, ontanya Allah. Makhluk atau bukan? Ka'bah itu makhluk. Ya kan? Naqatullah, barakallahu fikum, makhluk atau bukan? Makhluk. Masjidullah, makhluk atau bukan masjid? Makhluk. Paham? Jadi idhofah di sini dia pahami dengan mana idhofah khaliq ilah makhluk. Nah, makanya para ulama itu diantara Imam Ahmad ngotot, enggak boleh harus berhenti di situ, enggak bisa. Harus soroha. Ya, untuk mengetahui bagaimana sikap dan barakallahu fikum mauqif orang tadi dalam masalah ini. Makanya langsung dihukumi rata sama beliau. Kalau orang itu tawakuf, tidak mau terang-terangan mengatakan Al-Quran bukan makhluk, berarti sama saja sudah. Cuman dia cari cara untuk ngeles, ya. Cari cara untuk melakukan yang namanya kamuflase, tipuan, barakallahu fikum, untuk mengelabui orang-orang yang mungkin jahil, ya, tertipu dengan barakallahu fikum, penampilan dia secara lahir. Paham di sini ya kawan? Nah. Dan barakallahu fikum, kita ulangi lagi ya. Terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, yang memang pada saat itu benar-benar ujian yang berat bagi ahli sunnah, terutama para ulama, ahli ilm. Paling tidak barakallahu fikum akan memunculkan beberapa sikap di kalangan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sikap yang pertama, yang paling kuat, yang paling kokoh, mereka mau dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Quran itu adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Apapun konsekuensi yang harus dia derita. Ya, dipenjara, dipukul, ditendang, bahkan dieksekusi, dia terima pahit-pahit itu semua. Seperti Imam Ahmad dan beberapa temannya. Ya, dipaksa seperti apapun, tidak mau. Sampai beberapa barakallahu fikum penguasa yang naik dan turun, tetap prinsip beliau tidak berubah. Nah, ini yang paling kuat. Yang kedua barakallahu fikum, yang tidak sekuat itu, dia mengambil rukhsah. Ya. Nah, apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Karena ini paksaannya benar-benar nyata dan mengerikan. Akhirnya apa? Ya, dia mencari aman. Ya sudahlah. Ya, Quran barakallahu fikum makhluk. Naam. Ya. Sehingga konsekuensinya barakallahu fikum, walaupun dia mungkin bisa selamat dari cambuk-cambuk dan penjara yang ada, tapi dia mendapatkan barakallahu fikum tahdziran dari ulama-ulama yang lainnya, kecaman karena sikap dia yang seperti itu. Sampai pada tingkatan riwayat-riwayat yang mereka ambil dari dia dibuang karena kecewa. Ya, riwayat dari ulama fulan tinggalkan sama dia. Kecewa karena sikap dia seperti itu. Di antaranya Imam Muslim. Naam. Dan ulamanya tidak usah kita sebutkan, ya, para khalifah. Menjaga kode etik. Naam. Baik. Paham? Yang ketiga, barakallahu fikum, tayyib, mereka-mereka yang mencoba melakukan ya tauriyah. Nah, ya. Bisa selamat dari dua itu. Nah, bisa mencari celah dari kesempitan yang ada. Bagaimana barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Akhbarul Dhiraf wal Mutamajinin, ada seorang ulama ahli sunnah yang dia didatangi atau diminta untuk mengeluarkan pernyataan dia dalam masalah ini. Ini bingung ini, ya. Nah, kalau pepatah orang Indonesia bagaikan ya buah simalakama. Nah, dimakan salah, enggak dimakan salah. Caranya gimana? Ya dikulum-kulum saja. Nah, gitu ya. Itu cara cerdiknya, barakallahu fikum. Baik, beliau ditanya, bagaimana sikap kamu tentang ya, Al-Quran? Nah, dia melakukan tauriyah. Baik, dengarkan pernyataan saya. Ya. Ashadu anna hadhil arba'ah makhlukatun. Nah, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, baik, aman, ya. Dengan aman berarti sama dengan pemerintah. Nah, padahal barakallahu fikum orang ini baru saja, ya, terkena tayyid jurus kamuflasenya dia. Kenapa? Karena ketika imam tadi mengatakan asyhadu anna hadhil arba makhluqah, maksudnya empat jari ini. Paham ya? Ashhadu anna hadhil arba'ah makhluqah, memang makhluk empat jari ini. Paham? Setelah itu baru beliau melanjutkan jumlah yang baru, ya. Jumlah istinafiyah. Tidak ada hubungannya dengan ashhadu anna hadhil arba'ah makhluqah. Paham? Beliau menyebutkan empat kitab suci yang ada. Nah, sehingga beliau selamat. Itu namanya tauriyah. Tauriyah ini hanya boleh digunakan pada kondisi terdesak. Kalau dikit-dikit melakukan tauriyah, maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan itu termasuk kadzib, kebohongan. Ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi terdesak, barakallahu fikum, ada masalah atau menolak mafasid, maka tauriyah ini barakallahu fikum boleh digunakan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang keempat, mereka yang melakukan tawakuf tadi. Ya. Quran kalamullah, Quran makhluk atau bukan? Dia hanya mengatakan Quran kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk? Diam saja dia. Dia tidak memberikan kelanjutan dari pernyataannya. Cukup dia mengatakan Quran kalamullah. Barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik. Dari hadis ini, barakallahu fikum, atau asar ini, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Nah, yang pertama, wujubu al-ingkar ala man qala al-Qur'anu makhlukun. Wujubul ingkari ala man qal al-Qur'anu makhlukun. Nah, ya. Wajib bagi kita untuk mengingkari orang-orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Nah. wattahdhir alaih. Dan juga wajib bagi kita untuk mentahdhir, mengingatkan orang tersebut dari pernyataannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Faedah yang kedua, tayyib, ittifaqul ulama bikufri man qala al-Qur'anu makhluqun. Ittifaqul ulama bikufri man qala al-Qur'anu makhluqun. Adanya kesepakatan para ulama untuk orang-orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, ya, saking pentingnya masalah ini, Imam Al-Ajurri beliau menukilkan dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah kurang lebih dari 500 imam. Ya, barakallahu fikum, yang menyatakan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi beliau enggak main-main, benar-benar di brondong itu akidah ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka tidak menganggap itu sebagai, ya itu kan masa lalu, enggak usah terlalu diperbesar lah. Ya. Nah, enggak mungkin lah kalau sekarang itu orang kembali kepada keyakinan itu. Nah, kata siapa? Ya, barakallahu fikum. Nah, yang namanya kebatilan, barakallahu fikum, itu bisa saja kembali. Nah, iya. Baik. Maka tidak salah kalau ada ungkapan yang namanya jas merah. Ya. Jangan melupakan sejarah. Karena padanya begitu banyak ibrah, dan sejarah itu mungkin saja untuk kembali berulang. Walaupun dengan nama yang berbeda. Ya, dengan orang-orang yang berbeda. Tapi kejadiannya mirip dan serupa. Makanya para ulama gencar dalam kitab-kitab mereka, akidah dan yang lainnya, itu keyakinan ini benar-benar diberondong sama mereka. Diberedel. Ya, agar apa? Agar benar-benar enggak tumbuh tunas-tunas yang ada. Nah, barakallahu fikum. Apakah masih ada Ustaz zaman sekarang? Masih ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, dulu waktu kita masih barakallahu fikum di kampus, ya. Nah, itu ada seorang pembicara dalam khutbah Jumatnya mengatakan hal itu. Nah, itu teman yang dengar. Ya, barakallahu fikum, dengan terang-terangan sang khatib tadi barakallahu fikum menyampaikan hal itu. Oh, ternyata masih ada orang yang punya keyakinan seperti itu dari kalangan dai harokah, dai pergerakan. Nah, sehingga bukanlah isapan jempol, bukanlah terlalu berlebihan kalau para ulama itu benar-benar memberondong dan memperedel akidah ini. Jangan sampai apa? Terlupakan. Ya, para kawafikum, bayangkan sampai 500 gak tanggung-tanggung dinukilkan oleh mereka. Biar umat itu melek. Nah, kalau keyakinan ini adalah keyakinan yang batil, barakallahu fikum, dan harus apa? Dijauhi. Nah, tidak boleh dianggap enteng. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, yang ketiga yang bisa kita ambil dari atsar ini adalah tayyib, ya, anna aqidah, anna aqidata ulama'i ahli sunnah barakallahu fikum yattafiqun, ya, fi kulli zaman wa makan. Bahwasanya aqidah ahli sunnah atau ulama-ulama ahli sunnah itu sama dalam setiap zaman dan makan. Enggak ada perubahan. Ya, sebagaimana dalam riwayat tadi. Barakallahu fikum. Naam, Harun Al-Qazwain mengatakan demikian, kemudian diikuti oleh barakallahu fikum Ahmad bin Abi Auf, ya, dan seterusnya. Ketika berbeda zaman, berbeda tempat, ulama ahli sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, dalam asal akidahnya, tidak akan berbeda. Nah, barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan barakallahu fikum ahli bidah. Ya, nah, akan terjadi yang namanya barakallahu fikum perubahan. Jangankan beda zaman, jangankan beda tempat, seorang saja itu berubah-ubah pernyataannya. Ya, ulama A, misalnya dianggap ulama A dari ulama barakallahu fikum tayyib, firqah-firqah yang sesat. Ya, nah, pada satu ketempat atau pada waktu di sesuatu waktu dia mengatakan A, di tempat yang lain dia mengatakan B, ya, di tempat yang lain dia mengatakan C. Itu baru satu orang, berubah-ubah. Karena memang asal dari keyakinan mereka tidak bersumber dari wahyu, tapi akal. Ini namanya akal, kan? Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Sesuatu yang barakallahu fikum nisbi. Ya, bisa berubah-ubah. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, tahafatu kazujajin, ya, barakallahu fikum, tukhaluha wa kullu kasirin wa maksurun. Okamakar. Nah, argumen-argumen ahli bid'ah itu, firqah-firqah yang sesat, seolah-olah apa? Banyak bertebaran, bagaikan serpihan-serpihan kaca. Ya. Tahafatu hujajuhum kazujaji tukhaluha wa kullu kasirin wa maksur. Nah, jadi argumen ahli dhalal seolah-olah banyak sekali, kuat sekali. Nah, yang kamu menduga barakallahu fikum haqqan, ya, itu benar, padahal antara satu dengan yang lainnya saling mematahkan. Barakallahu fikum. Di sini kita melihat pengambilan ibarah yang begitu detail atau barakallahu fikum apik dari seorang penyair. Dia mengatakan hujah-hujah ahli dalal, orang-orang yang menyimpang itu banyak bagikan serpihan kaca. Nah, beliau memilih kata serpihan kaca. Zujaj. Menunjukkan apa? Sebenarnya argumen itu lemah seperti kaca. Ya kan, ya? Nah, baik. Jadi bukan seperti bintang banyaknya. Tapi dia memilih ibarah kazujaj. Argumen mereka itu banyak seperti serpihan kaca. Artinya apa? Ya banyak saja, cuman lemah. Ya, nah, seperti apa? Kalau dalam Al-Quran menggunakan ibarah sarang laba, sarang laba-laba. Iya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Muhim barakallahu fikum, itu kondisi yang ada. Adapun ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman para sahabat sampai zaman saat ini sama. Ya, pada asal i'tiqad mereka. Walaupun pada furu'nya memang terjadi beberapa pandangan pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Seperti terkait contoh saja, ya, terkait dengan barakallahu fikum melihat Allah. Nah, semua sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, orang yang beriman di hari kiamat nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di furu'nya terjadi persisian di kalangan mereka. Apakah Nabi ketika masih hidup sempat melihat Allah atau tidak? Terjadi khilaf. Tapi asal dari akidah ini mereka semua sepakat. Nah, Pak Ikhwan, ya. Karena bisa jadi kita akan berupaya untuk dibantah oleh, ya, ahli dalal tadi. Nah, kalian itu ngomong sembarangan, mengatakan ulama kalian enggak pernah ikhtilaf. Nah, buktinya dalam kutub aqaid banyak khilaf-khilaf yang terjadi. Maka dijelaskan oleh Syekh Rabi, nah, khilaf itu terjadi pada furu'nya. Ya, adapun pada asalnya, pokok dari akidah tadi mereka semua sepakat. Pak Ikhwan, ya. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, annal waqfiyah. Nah, ini istilah untuk orang yang tawakuf dalam permasalahan apa? Al-Qur'an. Annal waqfiyah, bahwasanya kelompok waqfiyah, diistilahkan dengan waqfiyah, mereka adalah orang-orang yang tawakuf dalam permasalahan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tayyib. Laisa min ahli sunnah. Wa anna qawlahu misla qawli man qal al-Qur'anu makhlukun. Nah, jadi kelompok waqfiyah ini bukanlah dari kalangan ahli sunnah, dan bahwasannya ucapan mereka, ya, barakallahu fikum, Al-Quran kalamullah saja, itu sama dengan orang yang mengatakan, tayyib, Al-Quranu makhluk, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian faedah yang terakhir, barakallahu fikum, ya, anna fi zamanil fitan la yasluhu at-tawakuf wa syak fihi, bahwasanya pada masa-masa fitnah seperti itu kita tidak diperkenankan barakallahu fikum untuk tawakuf. Nah, harus sorahah, jelas, ya, ma'aman anta. Nah, barakallahu fikum, ya. Kalau la ilaha ula wa la ilaha ula, nah, itu jelas menunjukkan barakallahu fikum, tayyib, ya, ada sesuatu yang tidak beres, na'am, barakallahu fikum, dan tidak baik pada dirinya. Sehingga dalam bab ini harus shalah. Nah, barakallahu fikum, ma'aman anta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari riwayat tersebut. Nah, fadhlu barakallahu fikum.